Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah ma'asyiral muslimin, masih dalam kitab yang sama karya Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, yaitu Aunul Bari, sebuah kitab yang menjelaskan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Syekh Rabi menjelaskan tentang ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Melaksanakan salat Jum'ah, salat Jum'at menjadi makmum dari penguasa itu hukumnya sah. Hukumnya sah. Asy-Syaikh Rabi' menjelaskan salatul jum'ati khalfahum yaqulu Ahmadu jaizatun wa man a'adaha fa huwa mubtadi'un. Salat Jum'at menjadi makmum untuk penguasa itunya hukumnya sah. Salat Jumatnya sah. Bahkan barang siapa yang mengulangi salat Jumatnya karena menganggap salat Jumat di belakang penguasa itu tidak sah, justru dia mubtadi'. Man a'ada salatal jum'ati wara'al imamil fajiri awil mubtadi', fa inna i'adataha tu'tabaru bid'atan illa idza kana kafiran bi bid'atihi. Hada syai'un thani. Keterangan dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullah. Barang siapa mengulangi salat Jumat yang telah dia laksanakan di belakang penguasa yang jahat atau penguasa yang ahlu bid'ah, mengulangi kembali itu dihukumi bid'ah, kecuali kalau bid'ah yang dilakukan itu menjadikannya kafir. Ini tentu berbeda. Tapi untuk menjadikannya kafir juga memerlukan tahapan demi tahapan. Nah, sekarang contoh. Kita sebagai kaum muslimin yang memiliki prinsip Ahlus Sunnah, suatu saat ada kunjungan kepala daerah. Kunjungan kepala daerah. Ini contoh. Berdasarkan informasi yang kita peroleh, kepala daerah kita tersebut ternyata tidak menjaga sholat berjamaah. Seringnya sholat sendiri, merokok, musbil, cukur jenggot. Nah, ini kan sekian banyak maksiat dia lakukan. Kemudian menzalimi rakyatnya. Nah, kemudian katakan mantan preman. Tapi sekarang statusnya adalah penguasa. Dan menurut prinsip Ahlus Sunnah, ketika beliau sang kepala daerah ini datang, kemudian dipersilahkan menjadi imam oleh takmir, monggo Pak, jadi imam. Maka kita tidak usah ragu sholat di belakangnya. Kita tetap melaksanakan sholat sebagai makmum di belakang beliau, penguasa yang masuk dalam kategori penguasa jahat atau bahkan penguasa yang mubtadi. Kita tetap sholat di belakangnya karena hukumnya sah. Justru kalau kita tidak menganggapnya sah, bahkan diulang kembali, itu yang dihukumi bid'ah justru. Barakallahu fikum. Jadi kita tidak perlu ragu. Di dalam kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, Beliau mengatakan wa salatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun rak'ataini man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lil athar mukhalifun lis sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, melaksanakan salat Jumat dan salat-salat yang lain di belakang penguasa yang jahat itu hukumnya sah, sempurna, terhitung sebagai dua rakaat. Barang siapa yang mengulangi sholatnya karena menganggap tidak sah, berarti dia mubtadi, dia telah meninggalkan athar-athar dari para ulama dan menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan praktek dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma salat menjadi makmum Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini adalah panglima jahat yang telah membunuh sekian banyak kaum muslimin, bahkan ulama pun dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Zalim. Tetapi ketika pelaksanaan salat berjamaah, salat itu dipimpin Al-Hajjaj bin Yusuf, maka sahabat Abdullah bin Umar pun menjadi makmum radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini salah satu prinsip yang kemudian tidak boleh kita lupakan. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian mereka yang berpandangan bolehnya mengkritik penguasa secara terang-terangan di hadapan massa, di depan orang banyak, mereka beralasan dengan beberapa riwayat yang disebutkan dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan beberapa kelompok yang melakukan aktivitas makar, memberontak, melawan penguasa dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi dan yang lainnya, itu juga beralasan ada sebagian sahabat melakukannya. Padahal perlu kita ketahui bahwa annahu lam yakhruj ahadun minas sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Tidak pernah ada satu orang sahabat pun dengan bukti yang kuat, data yang akurat, melakukan pemberontakan, perlawanan terhadap pemerintah. Itu tidak ada satupun bukti dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sebuah riwayat mereka bawakan ketika pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Khalifah Umar Ibn Khattab mendapatkan kiriman kain, pakaian, ghanimah, jizyah atau yang semisalnya. Oleh sahabat Umar, pakaian ini dibagi-bagi. Setiap sahabat dapat satu. Selesai pembagian, sahabat Umar Ibn Khattab naik di atas mimbar menggunakan pakaian tapi dua lapis, dua bagian. Kata Umar Ibn Khattab, ayyuhan nas ala tasma'un, wahai segenap kaum muslimin, maukah kalian mendengarku? Faqala Salmanu la nasma'. Dalam riwayat itu disebutkan sahabat Salman Al-Farisi menolak untuk mendengar. Kata Salman, la nasma', kami tidak mau dengar. Qala walima ya Aba Abdillah. Khalifah Umar Ibn Khattab dalam riwayat tadi bertanya, kenapa demikian wahai Abu Abdillah? Kunyah dari sahabat Salman. Kata Salman, li annaka qasamta 'alaina thauban thauban wa 'alaika hullah. Kata Salman, beralasan Anda membagikan untuk kami satu orang satu, Tetapi kenapa Anda menggunakan dua lapis? Qala la ta'jal ya Aba Abdillah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, jangan terburu-buru seperti itu wahai Abu Abdillah. Thumma nada ya Abdullah, falam yujibhu ahad. Lalu Khalifah Umar bin Khattab memanggil, "Hei Abdullah." Memanggil seseorang yang bernama Abdullah, tetapi tidak disambut panggilan tersebut. Faqala ya Abdullah bin Umar. Lalu sahabat Umar memperlengkap panggilan menjadi wahai Abdullah bin Umar. Qala labbaik ya Amirul Mukminin. Ya wahai Amirul Mukminin, siap. Qala nasyadtuka billah. Atsaubul ladzi ittazartu bihi huwa tsaubuk. Qala Allahumma na'am. Setelah Abdullah bin Umar datang, sahabat Umar bertanya sebagai khalifah, saya menyebut nama Allah, bersumpah atas nama Allah. Kain yang saya pakai sebagai bawahan ini, bukankah ini milikmu? Qala Allahumma na'am. Kata Abdullah bin Umar, benar. Itu memang milikku. Faqala Salman radhiyallahu anhu, ammal an faqul nasma. Kalau seperti itu kondisinya, maka silahkan Anda berbicara apa saja, apapun, kami siap untuk mendengar dan taat. Nah, sebagian orang dari kalangan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan yang sependapat dengan mereka, bolehnya melakukan aksi, unjuk rasa, demonstrasi, berbicara di atas mimbar, menulis melalui media massa dan media elektronik, bolehnya mengkritik pemerintah secara terang-terangan, salah satu alasan yang sering mereka pakai riwayat ini. Nah, mereka beralasan, itu Salman Al-Farisi mengatakan, la nasma, kami enggak akan mendengar dan taat kepadamu wahai khalifah. Kenapa? Loh, Anda bagi pakaian masing-masing orang satu, tapi Anda sendiri pakai dua. Kok seperti itu? Kemudian Umar memanggil anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, kamu siap jadi saksi? Kalau yang ini punya aku memang. Yang aku pakai sebagai bagian bawah, bukankah milikmu wahai anakku? Iya, itu milikku. Nah, ternyata dua potong kain yang dipakai oleh Umar bin Khattab, satu milik beliau, yang lain milik putranya. Setelah memperoleh keterangan seperti itu, barulah Salman Al-Farisi mengatakan, fakul nasma, silahkan Anda berbicara, kami akan mendengar. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama, keterangan dari Fadilatul Syekh Rabi hafizahullahu taala, yang pertama, cerita ini tidak ditemukan sanadnya. Tidak ditemukan sanadnya dari Al-Utbi sampai Umar dan Salman radhiyallahu taala anhum ajmain. Padahal dari Al-Utbi, nama seorang perawi, sampai Umar dan Salman itu jaraknya sangat jauh sekali. Mana sanadnya sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, perawi yang bernama Al-Utbi ini statusnya majhul, tidak dikenal oleh para ulama hadis. Yang ketiga, masih keterangan dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala, kita wajib, kita harus membersihkan sahabat Umar, Salman dan sahabat-sahabat yang lain dari pola-pola seperti ini. Artinya enggak mungkin Umar Ibnul Khattab, Salman Al-Farisi, sahabat-sahabat Nabi yang lain melakukan seperti yang diceritakan dalam riwayat tersebut. Nah, itu tugas dan kewajiban kita. Yang keempat, kata beliau, kisah ini, kisah yang dipalsukan dan dibuat-buat untuk menggambarkan kondisi para sahabat yang bukan sesuai dengan sebenarnya. Nah, tidak akan mungkin. Nah, yang kelima, cerita yang disebutkan dalam riwayat tadi itu sangat bertentangan dengan mazhab yang dipegang oleh Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nah, ini beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala untuk menjelaskan bahwa ini semua tidak benar. Artinya tidak ada satu pun riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, lalu menunjukkan bahwa ada sahabat menyatakan terang-terangan, kami tidak mau mendengar, kami tidak mau taat. Itu tidak ada satupun yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka seandainya pun merasa memiliki pegangan atau dasar hukum, pegangan atau dasar hukum yang mereka aku itu, hanya ada dua kemungkinannya. Yang pertama dhaif, lemah, bahkan palsu. Kemungkinan yang kedua sahih, tetapi tidak tepat di dalam meletakkan dalil, salah di dalam meletakkannya. Seperti apa? Hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adha'ul iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah menggunakan tangan. Kalau tidak mampu, gunakan lisan. Kalau tidak mampu, ingkari dengan hati." Dan itu adalah bentuk iman yang paling lemah. Hadisnya sahih, tetapi meletakkannya yang keliru dan salah. Kenapa salah dalam memahami dan meletakkannya? Karena tidak merujuk kepada pemahaman para ulama, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Akhirnya difahami sendiri, lalu terjatuh dalam sekian banyak kesalahan. Berpegang dengan hadis ini, sekian banyak orang kemudian melakukan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran dengan fisik, dengan tangan, dengan kekuatan, padahal mereka tidak berhak. Gropyok, sweeping di malam hari, merusak bangunan, memukuli orang, ingin bergerak sendiri-sendiri. Hadisnya sahih, tetapi pemahaman yang keliru. Atau kemungkinan yang pertama seperti yang telah disebutkan tadi, jelas tetapi ternyata hadisnya dhaif. Seperti juga yang diriwayatkan bahwa pada awal-awal Islam, sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala keluar setelah masuk Islam dengan sekian rombongan, dengan pedangnya, seakan-akan menantang. Itu pun riwayat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian apakah kita meninggalkan riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas sahih, pasti tidak bisa ditarik ke sana dan tidak bisa ditarik kemari. Seperti hadis yang telah kita sampaikan dalam sesi yang pertama tadi, bagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin memberikan nasihat kepada penguasa, pegang tangannya, falyakhlu bihi. Ajak berbicara empat mata. Itu jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau riwayat Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi wa rahmatan wasi, yang beliau katakan, apa setiap kali saya memberikan nasihat kepada Khalifah Utsman kemudian harus saya ceritakan kepada kalian? Demi Allah, saya sudah menyampaikan masukan itu kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Nah, itu beberapa dalil barakallahu fikum yang harus kita perhatikan dengan baik. Kenapa demikian? Karena terkadang tanpa ilmu yang cukup, tanpa wawasan yang kuat, tidak menutup kemungkinan seseorang itu terpengaruh. Oh, ternyata mereka juga punya dalil ya. Nah, ternyata mereka juga punya dasar hukum. Ternyata barakallahu fikum, dasar hukum atau dalil yang mereka pakai antara dua kemungkinan, sahih tetapi tidak tepat sasaran, atau sebenarnya pas dan jelas namun ternyata hadis atau riwayat yang digunakan statusnya dhaif, bahkan maudhu, dipalsukan dan didustakan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita dituntut untuk banyak-banyak bersabar di akhir zaman seperti ini. Nah, dituntut untuk bersabar. Misalkan contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari adalah perpajakan. Hampir dalam setiap bidang itu dikenai aturan pajak. Kita sudah berusaha menghindar, tidak mungkin. Mulai dari pajak kendaraan, pajak profesi, pajak bumi bangunan, pajak jual beli tanah. Nah, sekarang aturan yang terakhir, orang jual beli tanah untuk membayar pajak harus mempunyai nomor apa? NPWP? Nomor wajib pajak? P-nya apa? Nomor pokok wajib wajah NPWP. Kalau tanpa NPWP mau dibayar di tempat tidak sah, nggak bisa bayar, harus NPWP. Jual beli tanah di atas 60 juta nilainya harus pakai NPWP. Nah, padahal rata-rata orang pengen dibuat murah sesuai NJOP dan yang lainnya ya. Akhirnya tidak bisa sekarang. Kenapa? Ketat sekali dari perpajakan. Dalam kondisi yang seperti ini, barakallahu fiik, dan yang semisalnya. Dalam posisi kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar. Mau tidak mau harus dibayarkan. Sabar. Sabar. Hak-hak kita sebagai rakyat dan warga ternyata tidak diberikan secara penuh. Sabar. Tidak usah bersuluh. Tidak usah misuh-misuh. Tidak usah mengeluh. Sabar, karena itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihi wa rahmatan wasi'ah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat-sahabatnya, terutama dari kalangan Ansar, innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'ala al-haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sepeninggalku nanti kalian akan mengalami atharah. Yang disebut atharah itu adalah monopoli. Penguasa menuntut haknya, tetapi kewajiban sebagai penguasa tidak ditunaikan. Rakyat dan warga dituntut untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, akan tetapi hak-haknya tidak diberikan. Itu pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menghadapi kondisi yang seperti ini, atharah juga difahami oleh para ulama. Ketika kekuasaan itu hanya dipegang oleh kelompok tertentu, oleh partai tertentu, oleh keluarga tertentu, yang kemudian beberapa waktu yang lalu terkenal dengan politik dinasti. Politik dinasti. Ini gubernurnya, sana yang jadi bupati adiknya, sana ponakannya, sana sepupunya. Yang pegang proyek ini teman baiknya, tetangganya. Bagi-bagi, potong-potong kue kekuasaan. Yang kita lihat dan kita saksikan semacam ini sebenarnya sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya bupati 2 periode berturut-turut. Setelah selesai masa jabatannya enggak bisa mencalonkan lagi, yang naik anaknya berturut-turut. Kalau enggak istrinya, kalau enggak ponakannya, kalau enggak ininya, ini. Sekarang politik dinasti di Indonesia berapa persen? Persentasenya sangat tinggi sekali. Nah, setelah menjabat, kemudian proyek-proyek hanya diberikan kepada orang-orang dekatnya, tim suksesnya dan yang semisalnya. Semua ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, fasbiru. Bersikaplah sabar. Sampai kapan? Hatta talqauni 'alal haud. Sampai kalian bertemu denganku di telaga nanti pada hari kiamat. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Nah, pesan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kaum Ansar. Kaum Ansar yang telah berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ansar yang dipuji oleh Allah azza wajal, walladzina tabawwa udara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Al-Hasyr ayat 9. Allah memuji kaum Ansar melalui ayat ini. Kaum Ansar yang telah berkorban dan berjuang memberikan sekian banyak jasa, peran dan andil untuk perjuangan Islam. Kaum Ansar, mereka yang menjadi syahid, gugur dalam medan pertempuran sekian banyak, dalam perang Badar yang paling banyak meninggal dari kalangan Ansor, dalam perang Uhud yang paling banyak meninggal dari kalangan Ansor, dalam peristiwa Bi'r Ma'unah yang paling banyak meninggal dari kalangan Ansor. Ketika menghadapi orang-orang yang murtad, yang paling banyak meninggal adalah orang-orang Ansor. Sampai-sampai seorang tabi'in bernama Qatadah bin Du'amah As-Sadusi mengatakan, "Ma na'lamu hayyan min ahya'il Arab aktar syahidan a'az yaumal qiyamati minal Ansor." Kami tidak pernah mengetahui ada satu suku perkampungan dari seluruh jazirah Arab ini yang lebih banyak syahidnya dibandingkan kaum Ansor. Paling banyak di dalam memberikan sumbangan syuhada. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita kepada kami bahwa dalam perang Uhud, sahabat Ansor yang meninggal 70. Dalam peristiwa Bi'r Ma'unah, 70 orang Ansor. Dalam peristiwa Yamamah, perang melawan orang-orang murtad, juga yang meninggal 70. Orang-orang Ansor yang sedemikian besar jasanya untuk Islam ini, diberi pesan oleh Nabi SAW, nanti kalau saya sudah meninggal dunia, akan muncul penguasa yang tidak memperhatikan kalian. Sabar ya. Nah. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, muncul generasi, bukan generasi sahabat. Bukan generasi sahabat, muncul generasi berikutnya. Yang sama sekali tidak bisa menyaingi dan mengejar kebaikan orang-orang Ansor. Jauh, kata Syekh Rabi, ba'id, ba'id anhum, wasta'tharu bil hukmi. Sangat jauh sekali perbedaannya antara sahabat-sahabat Ansor dengan para penguasa yang datang belakangan. Nah, tetapi mereka sahabat-sahabat Ansor selalu mengingat sabda Rasulullah sebagai pesan yang harus dilaksanakan. Innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk bersabar. Nah, apa artinya? Kata Asy-Syaikh Rabi hafizahullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan kabar kepada kaum Ansar bahwa nanti akan terjadi banyak perubahan. Akan muncul berbagai macam kemungkaran. Harta benda dikuasai oleh beberapa kelompok saja. Sekian banyak pelanggaran-pelanggaran syariat juga akan lahir. Dan seterusnya. Ma hiya wasiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lihaula alladzina badalu nafsa wan nafis fi nusratil Islam. Apa wasiat yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka kaum Ansar, orang-orang yang telah memberikan jasa besar untuk Islam? Ma qala antum ahaq au antum aula min haula wa haula ija'u ba'dakum wa ma badalu syai'an fi sabilil Islam. Ma qala hakadha. Nabi Muhammad SAW tidak mendidik sahabat-sahabat Ansor untuk merasa sebenarnya kan kita lebih berhak, kita lebih pantas dibandingkan mereka-mereka. Mereka kan baru datang belakangan, gak tahu apa-apa. Apa yang mereka pernah berikan untuk perjuangan Islam, kita kan lebih banyak. Nabi Muhammad tidak mengajarkan hal seperti itu. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi SAW justru isbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabar. Sabar. Tidak usah melawan, tidak usah protes, tidak usah memberontak. Sampai kapan kesabaran itu? Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kalian berjumpa denganku di telaga pada hari kiamat nanti. Qala Anas, falam nasbir. Kata sahabat Anas bin Malik, ternyata kami yang tidak mampu bersabar. Karena Anas bin Malik adalah sahabat Ansor. Artinya apa? Ini ketawadhuan, kerendahan hati dari sahabat-sahabat Ansor. Nah, bisa saja mungkin ada sebagian kecil dari mereka yang kemudian tidak sabar terus akhirnya mengeluh. Mengeluhkan dengan kondisi penguasa, pemerintah dan seterusnya. Mungkin ada. Berdasarkan keterangan dari sahabat Anas, falam nasbir. Kata Syekh Rabi, ya'ni qalilun minhum yumkin an yashtakiya wa yatamalmal. Kata Syekh Rabi, mungkin ada sebagian kecil dari mereka barangkali mengeluh. Nah, atau merasa berat untuk melaksanakannya. Nah, tetapi Rasulullah SAW sudah berpesan seperti itu, kemudian dilaksanakan secara baik-baik oleh sahabat Ansor radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Artinya, untuk sahabat-sahabat Ansor yang begitu besar dan banyak jasanya untuk Islam, Nabi Muhammad SAW perintahkan mereka untuk bersabar. Apalagi kita yang sampai sekarang ini, kalau misalkan ditanya apa yang pernah kita berikan dan apa yang telah kita lakukan untuk Islam, belum tentu kita bisa menjawabnya. Seandainya pun kita bisa menjawabnya, apa yang telah kita lakukan untuk Islam tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh kaum Ansar untuk Islam. Walaupun seperti itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk sabar, sabar, sabar. Kita pun demikian, barakallahu fikum, ikhwati fillah, rahimakumullah, sungguh. Nah, kita yang hidup di akhir zaman ini pasti akan merasakan dan menemui yang seperti itu. Misalkan mengurus surat, ya, mengurus surat di pingpong sana, pingpong sini susah. Yang lain satu hari selesai. Kenapa? Petugasnya sedulurku. Petugasnya Pak Lekku. Oh, kalau karoponane cepat ya satu hari ya. Kalau sama orang nggak dikenal bisa seminggu dua minggu ya. Yang seperti ini tahan lisan, tidak usah diucapkan. Sabar. Maksudnya sabar Ustaz melihat keboliman seperti ini. Lah yang memerintahkan sabar siapa? Yang memerintahkan sabar adalah Rasulullah. Memang berat. Pengen pahala dan surga kok. Pengennya yang ringan-ringan aja. Pengen pahala, pengen surga, memang harus berjuang. Kan itu harus berjuang. Bukankah seperti itu? Dalam ngurusi sekian banyak hal, surat, menyurat, ini segala macam, administrasi. Nah, kita yang sudah lama ngantri, ternyata ada orang ujuk-ujuk datang. Weh, gini, tak urus, gini, cepet. Yang lain udah ngantri, antrian sampai nomor 60, 70, ini orang baru datang. Loh, kenapa bisa? Loh, itu ponakane dhewe. Kita tidak usah ngomel, tidak usah misuh, tidak usah pemerintah ini congkong ini, oknum kabeh sini. Ini janjane negara ini sapa iki? Tidak usah mengucapkan kata-kata seperti itu, malah berdosa. Lebih baik bersabar seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dengan demikian insyaallah kehidupan kita pun akan semakin tenang, jauh dari masalah, kita juga tidak akan pusing, bahkan kita berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena ingin melaksanakan tuntunan dan pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ada sebuah pertanyaan, mohon nasihat. Saya pernah mendatangi undangan pernikahan. Ketika diberi hidangan, saya minta porsi lebih. 2 atau 3 porsi. Es buah, nasi, snack. Setelah itu, teman yang lain tidak dapat bagian atau jatah hidangannya. Apakah yang seperti ini termasuk merampas hak teman lain? Apakah yang demikian kita dosa? Juga jika membawa anak-anak, boleh tidak, sebab anak tidak termasuk yang diundang. Matur nuwun. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita sebagai pihak yang diundang, terkait dengan menu dan sajian, tentunya hak dan wewenang pihak yang mengundang untuk mengaturnya. Kalau misalkan tuan rumah yang berwenang, saya katakan yang berwenang mengizinkan, monggo. Yang dimaksud berwenang ini yang punya gawe, yang punya catering dan yang lain yang sudah paham. Tapi kalau misalkan apa namanya yang sinoman itu tangga kita tambah siji meneh. Dia kan tidak berhak untuk memutuskan boleh ditambah ataukah tidak. Kecuali sepemilik rumah sudah pesan kepada para pelayan sinoman itu ya. Pokoknya kalau ada undangan, minta tambah, kasih saja, enggak apa-apa. Kalau posisinya seperti itu, kalau ternyata jenengan ambil 2-3 porsi, terus teman yang datang belakang enggak dapat, jenengan tidak mendapatkan dosa, insya Allah. Nah, tapi kalau panjenengan minta izinnya kepada orang yang tidak berwenang, astagfirullah, tidak berwenang, ento kok, bukan masalah ento tidak ento, dia punya kewenangan atau tidak untuk mengentokkan itu? Nah, berwenang enggak untuk mengentokkan atau tidak? Itu yang perlu dipikirkan. Barakallahu fiik. Itu yang pertama. Yang kedua, masya Allah, posisi walimahan atau pernikahan itu banyak orang yang hadir. Apa yang kita lakukan tidak bisa lepas dari sorotan orang. Maka nasihat saya, barakallahu fiik, mbok ya sabar. Sabar. Nah, tidak sekali dua kali saya sendiri menyaksikan. Makanannya prasmanan, misalkan ngambilnya sak gunung. Rezeki kesempatan nih. Bukan masalah halal dan tidak halal. Halal. Boleh dan tidak boleh, boleh. Tapi adab dan etikanya yang kita lakukan itu dilihat orang banyak. Nah, jangan sampai kemudian disimpulkan secara sepihak oleh orang, ternyata salaf ini dokoh-dokoh. Salaf itu makannya banyak durang wisin loh. Yang kena siapa? Dakwah. Nah, jadi misal satu porsi aja, jangan menghadiri walimahan itu bukan dalam rangka cari kenyang. Kita menghadiri walimahan, menghadiri undangan itu dalam rangka ibadah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Kalau misalkan saudaramu mengundangmu, penuhi undangannya. Bukan, sengaja Mas ketisu aku ora mangan, Mas. Ben nggonmu kuwi oke, Mas. Astaghfirullahaladzim. Isinlah haya, malu. Seandainya pun kita datang tidak makan juga tidak ada masalah. Misalkan kita datang belakang kau habis, enggak usah nanya, entah ya Mas. Tidak usah terucap kata-kata seperti itu, tinggal duduk mendoakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Alhamdulillah duduk manis, sudah kira-kira enggak bisa tahan lapar, izin ngemis sendiri. Ya, yang bakso dan yang lainnya. Tapi ampunlah sambil teriak, kurang ya Mas, di panitiane ini. Tujuan kita menghadiri walimahan sekali lagi dalam rangka ibadah, melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunaikan hak seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Itu insyaallah jadi introspeksi buat kita bersama ketika menghadiri kegiatan-kegiatan seperti itu. Untuk anak-anak bagaimana? Untuk anak-anak barakallahu fik, alangkah baiknya kalau misalkan panjenengan minta izin, pemberitahuan. Kalau bawa anak-anak gimana? Kan begitu. Itu perlu. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti itu. Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih dalam riyadhus shalihin disebutkan, Nabi pernah diundang oleh sahabat. Kemudian diikuti oleh orang lain. Sahabat ini tidak diundang. Sampai depan rumah Nabi Muhammad memintakan izin. Kamu izinkan enggak kalau orang ini masuk ikut bersama saya? Saya izinkan Rasulullah, masuk. Di situ Al-Utsaimin rahimahullahu taala, demikian juga Imam Nawawi dalam bab riyadhus shalihinnya, memberikan keterangan anjuran atau tuntunan di dalam Islam memintakan izin kepada orang yang sebenarnya tidak ikut diundang. Jangan sampai jadi omongan orang, dan itu sudah terjadi barakallahu fiik. Sudah sering saya dengarnya juga gitu. Wong kaya anake oke digowo kabeh kok ya ora perasaan to. Nang itu ya. Enggak pakai perasaan. Mangane oke meneh sengaja dilapar-laparkan lagi. Wah. Jangan sampai jadi omongan orang, wallahu a'lam bishawab. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini ada satu lagi, apakah larangan membicarakan aib atau kejelekan penguasa termasuk penguasa dan pemerintah negara lain? Betul. Nah, termasuk penguasa dan pemerintah negara lain. Nah, kalau tidak, ya akhirnya kita akan mendorong orang untuk melakukan kekacauan dan demi kekacauan. Kita masyarakat muslimin di Indonesia tidak boleh membicarakan, menjelek-jelekkan pemerintah Malaysia, pemerintah Brunei Darussalam, pemerintah Arab Saudi, pemerintah Yaman, pemerintah Qatar misalkan, pemerintah Bahrain, pemerintah Kuwait. Orang-orang Kuwait pun tidak boleh seperti itu juga menjelek-jelekkan penguasa Indonesia, penguasa di Malaysia dan seterusnya. Itu juga berlaku. Tidak boleh. Nah, seandainya diizinkan, diperbolehkan, ya itu sama saja buat kacau akhirnya. Nah, sama saja membuat kacau. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lain, memang saya tidak mampu menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada kesempatan hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebab turunnya barokah untuk kita semua dan masyarakat kita. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.